ku yang selalu bayangi anganku, ku mencintaimu. Meski diriku ini bukanlah pujangga dan bukan pemimpi, oh, mengertilah bahwa aku mencintaimu. Akan kulakukan segala yang ku